bulan dah lulus sekolah, diem aja cuma di rumah. Panggil Kendrick gua mau lamar, kerja keras mimpi dalam kamar. CV bagus tapi gak dikonfir, kirim email gratis tanpa ongkir. Kalah saing gua langsung minggir, dompet kosong cuma ada sisir. Gak butuh cewek cuma butuh loker, baju partai celananya boxer. Email HRD bikin gue seger, harus jeli tapi bukan agar. Iri sama teman-teman trading, duit muter tapi bukan gangsing. Iseng-iseng ikut-ikut trading, duit habis cuma dapat pusing. Info locker infokan sekarang, halal haram gua pasti senang. Badan kuat angkut-angkut barang, ikut NASA biar jadi bintang. Enggak di Jatim nasib gue malang, mata merah efek bergadang. Jawa Tengah hidup gue solo, hidup sekali kita yolo-yolo. 6 bulan dah lulus sekolah, diem aja cuma di rumah. Panggil Kendrick gua mau lamar, kerja keras mimpi dalam kamar. CV bagus tapi gak dikonfir, kirim email gratis tanpa ongkir. Kalah saing gua langsung minggir, dompet kosong cuma ada sisir. 6 bulan dah lulus sekolah, diem aja cuma di rumah. Panggil Kendrick gua mau lamar, kerja keras mimpi dalam kamar. CV bagus tapi gak dikonfir, kirim email gratis tanpa ongkir. Kalah saing gua langsung minggir, dompet kosong cuma ada sisir.